Suatu hari, ada seorang dewa bernama Zeus yang sedang berjalan-jalan di bumi. Dia sedang bingung karena dia teringat akan pesan ibundanya. Aku bingung. Bunda berpesan kepada saya untuk segera menikah supaya tahta kerajaan menjadi milik saya. Jika tidak, maka tahta akan segera diberikan kepada Hades. Tapi pacar saja saya belum punya. Bagaimana mau menikah? Akhirnya, Zeus pun menikahi kedua gadis tersebut. Hingga akhirnya, kedua istri Zeus masing-masing memiliki seorang anak. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kami, Kabaret Okashi, berjumpa kembali ke hadapan Anda yang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ajak Online Viral. Selamat menyaksikan. Semoga Anda terhibur. Mana sih Papi? Dari tadi dipanggilin gak muncul-muncul. Iya, aku juga cari di belakang. Tapi Papi gak ada. Kemana ya? Papi? Ada apa istri-istriku? Kenapa teriak-teriak? Loh, ini siapa? Ini tuh anak kita, Papi. Iya, masa Papi lupa? anak kita. Lah, kapan bikinnya? Kok udah keluar lagi? Nggak kerasa. Ah, Papi pelupa deh. Lalu, ada apa kalian teriak-teriak? Ini loh, Pi. Anak-anak kita belum dikasih nama. Kita kan harus bikin akta kelahiran. Kalau tidak, nanti mereka sudah besar tidak bisa sekolah. Oh, begitu toh. Kalau begitu, kita kasih nama siapa ya? Ah, bagaimana kalau kita kasih nama Saitama? Kalau anak aku? Ya, Saitama juga. Anakku kan perempuan. Masa namanya sama? Loh, ini perempuan toh? Ya sudah, kalau begitu kita kasih nama Diana. Itu. Zeus, apa-apaan ini? Siapa mereka? Oh iya, Bundo. Perkenalkan, mereka adalah istri-istriku. Yang ini namanya Kaori, asal Jepang. Dan yang ini namanya Ratu, asal Amazon. Mereka berdua dari bumi loh, Bu. Apa? Dari bumi? Bundo suruh kamu cari istri dari kalangan Dewi, bukan dari kalangan manusia. Tapi Bundo... Pokoknya, Bundo tidak terima. Mereka harus pergi dari sini. Kembalikan mereka ke bumi, ke tempat mereka masing-masing. Tapi... Pergi! Akhirnya, Bundo pun mengusir istri-istri Zeus kembali ke bumi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Eh, masuk! Jangan berdiri situ! Bandel lu ya? Belum pernah gua engkol kali. Siapa kamu? Saya. Iya, kamu. Saya narator. Narator? Kamu manusia kan? Lah, maunya bagaimana? Narator juga manusia kan? Pergi kamu dari sini. Oh, bisa. Tentu. Ngikut terus lu. Bro, coba tolongin, Bro, pegangin. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bro, kalau kerja jangan setengah-setengah dong. Hah? Ih. Eh, Kas, cewek cakep kayak Susana mah jangan dimusuhin, Kas. Ah. Biar cakep juga tetap aja gua sebel kalau dimata-matain. Udah, jangan kebanyakan sebel. Masih untung ada yang ngasih kita kerjaan. Siapa yang mata-mata? Kamu bilang saya mata-mata. Tahu Nindro. Wah, gua. Bisa enggak kamu pergi dari sini? Cepat. Itu bisa diatur. Baiklah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari. Istriku. Jadi apa? Istriku. Hah? Istriku. Apa-apa? Istriku. Oh. Tadi apa? Oh, aku ingat. Bentar. Tapi, kalau kamu pengen aku jadi istrimu, kamu harus cari kerja. Karena kalau kamu tidak punya pekerjaan, Ratu pasti tidak akan setuju. Maksudnya ibuku. Tapi kan, aku masih mahasiswa. Salah sendiri menjadi mahasiswa. Harus belajar, harus di absen. Gak mau tahu, pokoknya kamu harus cari kerja kalau ingin jadi suami aku. Oke? Tapi... Halo? Apa? Baik-baik, aku akan segera ke sana. Ajax, maaf ya. Sepertinya aku harus pergi. Tapi? Ada keperluan mendadak nih. Tapi? Pokoknya, kamu sekarang pulang. Tapi? Lalu pikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang. Tapi? Oke, dadah. Semangat ya, sayang. Baiklah. Kalau begitu, aku harus... Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat kesana kesini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci dengan dukungan dari gurunya. Temukan jati diri, semua akan dihadapi dengan gagah berani walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Keras hati tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Keras hati menjadi pengawal mencari kitab suci. Keras hati liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Akhirnya saya sampai juga di Gunung Puntang. Untung tadi saya numpang ke truk panitia Himade. Mana suaranya? Himade! Sepertinya mereka kurang semangat. Sekali lagi, Himade! Nah, bagus. Sekarang saya harus mencari kitab suci. Tapi di mana ya? Ada orang di situ. Mungkin dia tahu di mana letak kitab suci itu berada. Hei kakak. Seharusnya kau memanggilku. Oh maaf. Hei senpai. Bagus. Adakah yang bisa aku bantu monyet? Hei, saya bukan monyet. Saya Gokong. Baiklah. Ada perlu apa kamu kesini? Saya kesini untuk mencari. Rogo kamu. Bukan. Pinru kamu. Bukan. Ketuplak. Aduh bukan. Dosen. Salah sendiri. Kenapa menjadi dosen? Hei, diam! Lalu kamu mau mencari siapa? Saya kesini ingin mencari kitab suci, senpai. Baiklah. Maukah kalian membantu monyet ini mencari kitab suci? Bagus! Untuk mengetahui di mana lokasi kitab suci, kita harus katakan P. peta. Katakan peta, katakan peta. Lebih keras. Peta. Jika kau mencari lokasi, akulah yang kau cari. Aku peta. Aku peta, aku peta. Jika kau mencari tempat, akulah orang yang tepat. Aku peta. Aku peta, aku peta, aku peta, aku peta, aku peta, aku peta, aku peta, aku peta, aku peta, aku peta, aku peta. Dora dan Boots. Hey, aku bukan Boots, aku Gokong. Dora dan Bohong. Hey, aku bilang Gokong, bukan Bohong. Dora dan Bagong. Hey, bukan Bagong, tapi Gokong. Dora dan Bokong. Ah, sudahlah. Baiklah, Dora dan Bokong akan mencari kitab suci. Mereka harus maju 3 langkah, buka tas Dora, kitab suci. Beritahukan kepada Dora. Maju 3 langkah, buka tas Dora, kitab suci. Apa yang harus kita lakukan? Maju 3 langkah, buka tas Dora, kitab suci. Mari kita lakukan bersama-sama. Maju 3 langkah, buka tas Dora, kitab suci. Wah, kerja bagus teman-teman. Ah, tahu gitu tidak usah repot-repot. Berhasil, berhasil, berhasil, yeah, berhasil. Aku Gokong keras sakti yang mencari kitab suci berhasil. Lalu aku bertemu Dora Senpai dan membantuku berhasil. Dora panggil peta dan memanggilku Bokong. Aku emosi naik darah turun tai. Berhasil. Yeay, berhasil. Hey. Kalau gitu, cepat berikan kitabnya. Baiklah, silakan ini kitabnya. Terima kasih. Kalau begitu, aku permisi dulu. Dadah, Bokong. Heh, kurang ajar. Untung dia senpai. Kalau Kohai, pasti sudah bye-bye. Ah, baiklah. Aku akan buka kitab ini. Bab 1. Himade adalah kependekan dari Himpunan Mahasiswa Bahasa Jepang. Loh, ini mah ADART Himade. Bukan kitab suci yang saya cari. Itu dia. Dia adalah Gokong dari karakter Mobabi Legend yang terkenal itu. Sang karakter legend. Akhirnya, aku menemukannya. Dan aku harus mengambilnya. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Breaking News bersama saya narator yang akan memberikan informasi yang tidak aktual, tidak terpercaya dan semakin terbelakang. Berikut Breaking News untuk hari ini. Hari ini, pemerintah Kota Bandung meresmikan kantor asosiasi superhero yang dapat membantu masyarakat apabila membutuhkan bantuan dari superhero. Kepada masyarakat dari seluruh dunia yang merasa memiliki kekuatan super, diminta untuk mendaftarkan diri di perusahaan ini. Dan apabila membutuhkan bantuan dari superhero, dapat segera mendownload aplikasi ini di Play Store dari HP Anda. Anda kecopetan, kemalingan, butuh teman ngeronda, dan lain-lain. Pakai Go Hero. Demikian Breaking News untuk hari ini. Saya, narator, melaporkan. Ibu. Ibu. Apa, nak? Ibu, akhirnya aku menemukan pekerjaan yang cocok untukku. Wah, pekerjaan apa itu, nak? Aku akan melamar kerja di asosiasi superhero, Bu. Wah, kantornya ada di mana, nak? Kantornya ada di... Mas, kantornya ada di mana? Kantor saya. Bukan, kantor yang tadi. Yang tadi ngomong. Kan saya yang ngomong, berarti kantor saya. Bukan, berita yang tadi. Oh, berita yang tadi. Itu di kota Bandung. Tuh, Bu, ada di kota Bandung. Aku harus merantau ke sana untuk menjadi superhero. Jangan, Nak. Papamu dulu mengusir ibu dan kamu. Waduh, kasihan. Lalu, sekarang kamu ingin meninggalkan ibu. Apa? Kalau kamu pergi, ibu tinggal sama siapa? Ah, sama saya saja. Maafkan aku, Bu. Aku harus pergi ke sana. Jangan pergi, Nak. Pergi aja, Nak. Yang jauh sana perginya, ya. Jangan pergi, Nak. Sudah, Bu. Jangan sedih. Dia sudah pergi. Yuk, masuk aja, yuk. Sepertinya hari ini aku harus nembak Diana deh. Tapi gimana ya? Winston! Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Winston, kenapa kamu melihatku seperti itu? Oh, enggak Diana. Aku cuma... Cuma apa? Enggak. Aku cuma mau ngomong. Mau ngomong apa sih? Kayaknya penting banget. Sebenarnya, sudah dari dulu aku suka... Vincent, sebentar ya. Aku terima telepon dulu. Halo? Apa? Di mana? Baiklah, aku akan segera ke sana. Iya, benar. Iya. Oke. Winston, maaf ya. Kayaknya aku harus pergi deh. Tapi Diana. Nanti kita sambung lagi ya. Diana. Sudah, dia sudah pergi. Ya sudah, kalau gitu bayarannya mana, Mas? Datang telat, minta bayaran lagi. Nih. Makasih ya, Mas. Kali ini, aku harus mengutarakan perasaanku kepadanya. Diana! Diana, kekasihku. Bilang pada orang tuamu, cincin permata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Gerem nang aja. Yeah. hashtag nggak dapet ya. Ini dulu, aduh. Men, kok lu ngomongnya kayak gitu sih, men? Nah, lihatlah sahab susruk di galayas. Men, kamu ngomong apaan sih, men? Men, dia bilang dia lagi kursus bahasa Thailand. Hey, kamu juga bisa bahasa Thailand? Ae bet sesuk makin susruk. Nah, gini-gini guys, ngodai, nai. Oh, ae bet sesuk makin susruk, bagus nyumat. Kalian berdua ngomongin apa sih? Ngalibat ngaya, pak. Hai ngedumpangnya aku maknamet, he. Nah, wairak salkinnya susruknya kaidai. Kalian berdua ngomongin saya ya, hah? Hei, Superman, kita kesini kan untuk menangkap dia. Apu layas, ayaya yo. Kargerem nangas nyumak ya. Jadi, kalian ingin menangkap saya? Hei kalian, serang mereka. Kurang ajar. Kalian bisa mengalahkan anak buahku. Rupanya kalian berkumpul di sini ya. Umah kapais. Oh, sorry. Siapa kamu? Kau tidak perlu tahu siapa aku, tapi aku membutuhkan kalian semua untuk masuk ke dalam mesinku. Siaplah kalian semua. Diana? Siapa kamu? Ini aku, Diana. Ajax? Kenapa kau menghilangkan teman-temanku? Kau apakan mereka? Maafkan aku, Diana. Aku lakukan semua ini untukmu, agar aku dapat menikahi kamu. Aku tinggal membutuhkan seorang lagi untuk menyelesaikan programku ini. Tidak. Tidak akan kubiarkan kau melakukan hal itu. Wah, ternyata kau juga superhero. Iya, benar. Aku selama ini merahasiakannya darimu. Dan aku akan menghentikan perbuatanmu. Bersiaplah. Tunggu dulu. Waduh, bagaimana ini? Aku tidak mungkin melawan pacarku sendiri. Tapi, kalau tidak dilawan, rencanaku akan gagal. Bagaimana ya? Aku ada ide. Bagaimana? Kamu siap? Siap. Bersiaplah. Diana, awas! Apa? Ah, panas! Winston! Sialan, cairan itu malah mengenai dirinya. Ajax, kau apakan dia? Itu adalah cairan bius khusus superhero. Tapi, jika terkena manusia, efeknya akan lebih berbahaya. Apa? Kurang ajar. Winston. Bangun. Kebetulan, aku membutuhkan seorang lagi. Kau cocok untuk programku. Kau akan kuberi nama... Woman Wonder. Bukan. Diana Woman. Jelek. Wonder Diana. Aduh, masih kurang bagus. Bagaimana kalau Wonder Woman? Nah, nama yang bagus. Kok dia bangun lagi? Ya, Mero. Wah, ada yang datang. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Sepertinya tadi ada yang berantem di sini. Ada orang. Om, bangun Om. Jangan tidur di sini Om. Dingin. Di tenda aja Om. Waduh, itu muka. Kenapa jadi hancur begitu? Apa? Muka saya hancur? Aduh, bagaimana ini? Memangnya kenapa sih Om? Sampai bisa kayak gitu? Tadi pacarku mencoba menghentikan penjahat. Dan penjahat itu menyemprotkan cairan ke arahnya. Aku mencoba menolong, tetapi cairan itu mengenai diriku. Dan hasilnya... Pantesan, mukanya jadi hancur melepuh gitu. Dan pacarku diculik oleh penjahat itu. Dan sepertinya dia berniat sesuatu kepadanya. Apa? Berniat sesuatu? Ya sudah, silakan terusin. Baiklah, aku akan menyelamatkan pacarmu. Aku ikut. Aku juga. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu ikut bersamaku. Lagi pula, pacarmu tidak akan mengenalimu dengan wajah seperti itu. Permisi. Ya sudah, sana-sana pergi. Tunggu. Sudah, jangan dipanggil. Dia benar. Diana tidak boleh melihatku seperti ini. Ya. Tapi, aku harus menolongnya. Iya sih. Dan aku harus memikirkan cara... Bagaimana menempel wajahku ini biar ganteng seperti sedia kala? Aha, ngagetin aja lu. Kalau begitu, aku harus berubah menjadi dempul. Ya, ya. Baiklah. Yuk. Alright. Ayo. Cepat. Lepaskan. Lepaskan. Cepat duduk. Sebentar lagi akan kuhisap semua memori di kepalamu ke dalam programku, dan kau akan mengikuti semua perintahku seperti mereka. あるのですね。 Hentikan! Nandeo mae dare ya. Aku adalah Saitama, pahlawan dari Jepang. Hei, kamu telah menculik pacar orang. Cepat kembalikan. Kamu siapa? Aku adalah Dempul, pahlawan yang kau siram menggunakan air keras hingga mukaku hancur. Kau harus bertanggung jawab mengembalikan wajahku kembali seperti semula. Rupanya kau masih hidup. Maaf, tapi aku tidak bisa mengembalikan wajahmu kembali. Kamu si buruk rupa itu? Ya, namaku Finstone. Wow, kostummu keren sekali. Beli di mana? Warnanya merah lagi. Hehehe, ini malah nanyain kostum. Jadi berantem gak? Kan kalian pahlawan. Udah cepetan lawan mereka. Baiklah. Kalian, cepat serang mereka. Batman, Superman, kalian kok nyerang kami sih? Kita kan superhero. Mereka telah kuprogram agar menuruti perintahku. Di situ sih, Mas. Sok jadi pahlawan. Begini dah jadinya kita, ludes. Pahlawan yang tekor cuman kita doang, tahu? Ya deh. Saya yang salah. Nah. Bantuin mikir, jangan mundar mandir melulu. Ini kendaraan soto. Orang ini saja sedang berpikir kok. Berpikir kok begitu? Kalau orang mikir mesti mundar mandir. Tuli kayak di film-film. Oh, kalau begitu saya ikut mundar mandir. Ketemu. Dapat akal. Saya sih tadi mikir apa ya? Jangan ngomong lo. Lagi ini. Saya adalah Hercules, putra dari Dewa Zeus. Apa? Siapa sih dia? Saya juga, anak dari Dewa Zeus. Apa? Aku juga kok. Apa? Kamu siapa sih? Saya narator. Apa? Ngapain kamu di sini? Cepat pergi. Oh, bisa. Tentu. Kakak. Adik. Adik. Sudah lama aku mencari kalian, Kak. Papa pernah bilang kalau aku memiliki dua saudara tiri. Wah, ternyata kita bersaudara ya. Shh, Diana. Nanti aja reuninya. Sini duduk lagi. Yuk Diana, kita duduk di sana aja. Pertandingannya mau dimulai. Dari sudut biru, kita sambut petinju dari langit, Hercules. Dan dari sudut merah, kita sambut Superman. Pertandingan dimulai. Semangat, adikku. Terima kasih, kakak. Doakan aku semoga. 1, 2, 1, 2. You win. Keep your head down. you no time. Kita di mana? Iya, di mana ya? Eh, bentar. Tapi sepertinya tempat ini aku kenal. Ah, ini kan Puntang. Tempat kita di Sosim tahun kemarin. Eh, bukannya tahun kemarin kita Sosim di Kiara Payung ya? Hayo, jangan-jangan kamu bukan anak Himade ya? Hayo ngaku. Aku anak Himade kok. Bohong. Benar. Aku angkatan sebelum kamu. Oh, maaf senpai. Maaf, maaf. Sakit tau. Eh, itu lihat. Dia kan orang yang nyedot kita tadi. Ayo kita tangkap. Adikku, bangun adikku. Kakak. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa kakak. Loh, kemana penjahat itu pergi? Dia sudah dikalahkan oleh orang itu. Orang itu, jubah itu, rambut pirang itu, palu itu, jangan-jangan dia adalah Thor. Kalian salah, aku adalah Dewa Zeus, ayah kalian. Come to Papa. Tapi kok Papa punya palu Thor? Oh, palu ini. Jadi begini, kemarin Mama Hela menang melawan Asgard, lalu pulang dan membawa oleh-oleh palu Thor kepada Papa. Jadi Papa nikah lagi? Katanya Papa janji tidak akan nikah lagi. Loh, yang jadi dewa di sini tuh siapa? Kalian atau Papa? Ya, Papa. Ya sudah, kalau begitu terserah Papa dong. Yang penting kan Papa cintanya sama mama-mama kalian. Makanya Papa kesini. Ah, Papa. Papa. Tapi, Pa, kenapa cuma aku saja yang botak? Kenapa adik-adikku tidak botak? Saitama, sebenarnya aku juga botak kok. Aku juga. Oh, anak-anakku botak semua. Loh, kamu siapa? Loh, Om siapa? Saya ini Dewa. Dewa Zeus, ayahnya mereka. Ayahnya Diana? Iya, dia ayahku. Ah, kebetulan Diana. Aku mau ngomong sesuatu padamu. Tapi, wignya pakai dulu ah. Aku geling liatnya. Emangnya, kamu siapa? Ini aku Diana, Finstun. Ah, Finstun. Iya Diana. Mending ditutup aja. Loh, memangnya kenapa? Kamu lebih keren kalau pakai topeng. Ah, kamu bisa aja. Oh iya. Katanya, kamu mau ngomong sesuatu tadi? Oh iya. Sebenarnya, dari semester 1 sampai sekarang, aku suka padamu, Diana. Finstun, kamu suka padaku? Iya, Diana. Kamu mau gak jadi pacar aku? Di suatu hari tanpa sengaja, sebenarnya, kita bertemu. Dari dulu aku, aku yang pernah sudah nganggap kamu kakak. Maafkan aku ya, Kavin. Kau tahu dia pun merasakannya. sudah, anak-anakku. Mari kita pulang. Papa sudah kangen sama mama-mama kalian. Ayo. Hey, Batman. Sepertinya programnya Ajax bagus juga kalau kita teruskan. Iya ya. Apalagi kalau kita buat pertandingan. Namanya Arena Online Viral. Dan hadiahnya 7M. Main OV dapat 7M! 7M! Main OV dapat 7M! 7M! 7M bro, Garena AOV, game mobile nomor 1 se-Asia. Main bersama temanmu dan menangkan turnamen berhadiah total 7 miliar rupiah. 7M! Tuh kan, programnya belum selesai, iklannya sudah ada. Tapi, dapat 7M-nya dari mana? Tenang, kan ada Joker, kita suruh aja dia merampok bank lagi. Setuju, hayu. Nah, demikianlah kisah cerita Ajak Online Viral. Akhirnya, Zeus dapat bertemu dengan ketiga anaknya dan kembali kepada istri-istrinya terdahulu. Sementara itu, Winston pindah kelas karena malu ditolak oleh Diana dan dikenal dengan nama Dempul. Lalu, nama game Ajak Online Viral berubah menjadi Arena Online Viral yang diteruskan oleh Superman, Batman, dan Joker yang terkenal hingga saat ini. Kami, Kabaret Okashi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jump on, get on me.